Mitra Bisnis 13 Ekonom mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mempertanyakan proses penawaran saham perdana Krakatau Steel yang memang sejak awal telah mengundang kontroversi dari banyak kalangan lantaran harga IPO sebesar Rp850 per saham yang dinilai terlalu murah serta adanya dugaan pihak-pihak tertentu ikut bermain dalam proses penjataan saham produsen baja yang dinilai strategis ini. Seperti apa pandangan Quick Kian Gi atas masalah ini? Segera kita temui Quick Kian Gi. Pak Quick, apa benar Bapak termasuk dalam 13 ekonom yang mengajukan gugatan terkait IPO Krakatau Steel? Ya, betul. Ini alasannya rada berbeda dengan yang lain-lain kali ya. Karena yang lain-lain itu alasannya kan begini. Jadi, IPO itu kan mestinya begini, diumumkan secara terbuka bahwa Krakatau Steel akan go public, oleh karena itu setiap orang boleh membeli sahamnya. Akan tetapi karena mungkin oversubscribe, seperti biasanya lah, siapa yang berminat mendaftarkan diri, gitu kan? Lalu kemudian kalau oversubscribe dijatah segala macam itu. Nah ini tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi misalnya saya telepon ke broker saham, dia makanya nggak bisa loh, sudah habis kok loh. Jualnya kapan? Kok nggak tahu, tahu-tahu udah habis. Sudah dijual habis dengan harga Rp850 per lembar. Nah itu kan prosedurnya setelah itu di tangan orang-orang ini, maka nanti ditentukan tanggal berapa, sudah memasuki lantai bursa untuk diperdagangkan setiap harinya. Nah ketika itu nanti masuk lantai bursa, saya nanya broker juga, kira-kira berapa? Oh sudah pasti di atas 1000 gitu. Jadi ada keuntungan, memang IPO kalau sudah masuk bursa biasanya naik. Nah ini oleh karena itu ada dugaan bahwa ini main-main lah gitu, semacam insider trading gitu. Nah, gugatan teman-teman itu seperti itu. Nah, itu kan lalu nanti akan dibantah oleh Bursa Efek segala macam. Ini reaksinya kan sudah mencemoohkan gitu loh. Lantas versi Bapak sendiri seperti apa Pak Quick? Kalau saya, hanya untuk saya teman-teman belum tahu. Mungkin kalau ketemu akan saya jelaskan. Untuk saya ada alasan yang lebih prinsipil. Itu waktu saya Menteri Bappenas, saya mendapat tugas dari Presiden Megawati untuk menggagas hibah dari China sebesar $7 juta. Itu dipakai untuk apa gitu. Lalu saya gagas supaya itu dipakai untuk membiayai tim ahli China sendiri. Jadi saya tidak mau terima uangnya, tim ahli China sendiri yang memberikan konsep dan nasihat kepada pemerintah Indonesia bagaimana membuat industri pertahanan dari 4 perusahaan yang sudah dimiliki sebagai modal dasar, yaitu Krakatau Steel, Pindad, Dirgantara, dan PT PAL. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.